Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini untuk membahas salah satu masalah dari masail ad-din, masalah-masalah agama kita ini, yang tentunya kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala apa yang kita upayakan ini menjadi sebab kebaikan kita semuanya fid dunya wal akhirah. Sebagaimana telah antum ketahui, tema pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan bank syariah, antara solusi dan problema. Pembahasan ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ya, sebenarnya pembahasan yang tentunya cukup panjang dan sangat diperlukan adanya tasawur, penggambaran, ya, yang sempurna untuk kemudian, ya, memberikan hukum. Dan pada kesempatan kali ini, ya, tentunya kita sampaikan uzur kepada antum semuanya bahwasanya kita hanya menyampaikan, ya, beberapa masail yang terkait dengan masalah bank syariah, dan bukan seluruh masail yang ada padanya karena keterbatasan ilmu dan ketidakmampuan kita untuk melihat tasawur, penggambaran semua masail yang terjadi pada bank syariah. Ya, sebelum kita masuk kepada, ya, pembahasan, ada beberapa muqaddimah yang ingin kita sampaikan kepada antum semuanya. Semoga muqaddimah ini memberikan faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Muqaddimah yang pertama adalah tadi yang saya singgung di awal pembahasan tentang apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu, ya, apapun sesuatu itu, apakah masalah keluarga, ya, atau masalah kalau di pondok masalah pesantren barangkali ada kasus, ya, atau masalah muamalah jual beli, pinjam meminjam, termasuk tentang permasalahan muamalah yang ada pada bank-bank syariah. Menghukumi masalah-masalah itu sangat tergantung dari, ya, penggambaran dari masalah tersebut. Maka dikatakan hukum atau menghukumi sesuatu adalah cabang, lanjutan, bagian dari, ya, penggambaran sesuatu itu. Kalau penggambarannya jelas, ya, penggambarannya sempurna, maka insya Allah akan, ya, memberikan hukum yang sesuai, yang tepat. Ya. Wabillahi taufik. Maka pegang baik-baik kaidah ini, ya, di dalam kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Fahami masalah dengan sempurna, kemudian lihat adillah, dalil-dalil Alkitab was sunnah yang terkait dengan masalah itu. Ya, kemudian setelah itu ada perkara yang ketiga, yaitu menerapkan dalil pada masalah yang sedang dihadapi. Ini semuanya membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang bisa jadi memahami masalah dengan baik, namun tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengembalikan kepada Alkitab was sunnah, sudah tidak selesai masalahnya. Atau diberi taufik untuk mengerti Alkitab was sunnah, namun tidak diberi taufik di dalam menerapkannya, penerapannya. Ya. Kenapa ini kita sebutkan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mengingatkan kepada kaum muslimin agar tidak tertipu. Ini masalah yang kedua. Tidak tertipu dengan label-label, ya, yang label-label itu menggunakan lafad-lafad apa? Syariat. Lafad-lafad Islam. Ya. Ada istilah misalnya wisata Islami, atau mungkin lebih anunya religi gitu ya kan. Wisata religi, wisata Islami. Baik. Ternyata yang ada adalah apa? Ya. Asyirku billah wal bidah. Ya. Tawassul kepada amwat, ya. Tawassul kepada orang-orang yang sudah mati, ya. Ziarah-ziarah yang bid'iyah, syirkiyah. Ya. Dilabeli itu. Ada lagi musik Islami, ya, nasyid Islami. Yang itu sesungguhnya adalah musik, wahuwa haram. Ya. Atau istilah-istilah yang lain, termasuk bank syariah. Menggunakan istilah syariah ini memang, ya, menjadi sebuah komoditi tersendiri untuk menarik massa. Wah, syariah. Saya ingin, ya, menyimpan uang saya di bank syariah saja. Sampai bank-bank konvensional pun membuka, ya, bagian khusus, ya, simpanan syariah, ya atau tidak? Ya. Nah, ada BNI syariah, aslinya BNI, kemudian ada BNI apa? Atau gimana antum yang mungkin lebih paham, ya. Kenyataan yang ada bagian syariahnya. Ya. Atau memang secara khusus sejak awal dibangun dengan nama tadi. Ya, BMT. Ya. Yang itu merupakan Baitul Mal wa Tamwil, demikian ya. Baitul Mal wa Tamwil, ya. Atau Bank Syariah. Ya. Taib. Seorang muslim, ya, hendaknya tidak tertipu dengan lafaz-lafaz semata. Namun lihat hakikat. Lihat hakikat, ya. Walaupun dikatakan dan diberi nama dengan nama yang indah, bunga, namun hakikatnya adalah apa? Riba. Diberi nama faedah. Kalau di dalam bahasa Arab itu, bunga itu adalah faedah. Kalau di bank-bank itu namanya faedah. Hadihi faedah. Faedah padahal hakikatnya adalah riba. Wahuwa haram. Nah, dan tidak dipungkiri banyak di antara kaum muslimin yang tertipu dengan kalimat ini. Sehingga wajib untuk, ya, manusia diingatkan dari, ya, penggunaan istilah-istilah dan tertipu dengan istilah-istilah tanpa mengetahui hakikat. Nah, iblis berusaha untuk membisiki Adam, ya, untuk mendekati pohon yang dilarang dengan mengatakannya sebagai syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Ya, namanya bagus. Itu bisikan iblis. Iblis yang memberi nama. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihi salatu wassalam untuk mendekati. Namun dibisiki oleh iblis, ini pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan sirna. Ya. Yeah. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, terjatuh kepada khata', ya, namun kemudian beliau bertobat kembali kepada ya Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sementara iblis ya dia tidak kembali kepada al-haq, tetap di atas kesombongannya, ila akhiril kisah. Ini masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk ya tidak semata-mata menilai sesuatu dari namanya saja. Lihat hakikatnya. Lihat hakikatnya. Kemudian berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Perkara yang ketiga sebagai muqaddimah ya. Sebagai muqaddimah. Sebagian manusia ya, ketika mau membahas masalah bank-bank syariah dan seterusnya, seakan-akan sudah anda usahlah, tidak usah dibahas, cukup bagi saya untuk ya melihat namanya saja sudah merasa cukup, ya. Tidak mau untuk melihat hakikat yang terjadi di dalamnya. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin, ini permasalahannya bukan hanya permasalahan sederhana, urusan dunia, urusan muamalah lah. Kita harus serius di dalam ya, mengembalikan urusan kita kepada agama. Bukan hanya dalam masalah akidah, bukan hanya dalam masalah ibadah, namun juga kita kembalikan kepada syariah dalam permasalahan-permasalahan muamalah, wal adab, wal akhlak ya. Karena agama ini ya mengatur semuanya, aqidatan aqidahnya, wa ibadatan ibadahnya, wa muamalatan muamalah juga demikian ya. Wa adaban wa akhlaqan. Wajib untuk kita kembali kepada agama ini ya. Pernah saya mendengar sebuah kalimat ya, yang menyedihkan. Ada seorang yang bertanya tentang hukum sesuatu, hukum. Saudaranya di sampingnya mengingatkan, jangan banyak tanya, nanti jadi tahu kalau itu apa? Haram. Jangan kayak Bani Israel, banyak tanya akhirnya apa? Diharamkan. Loh, ini beda masalahnya, sobat subhat. Syariat sudah sempurna, kewajiban kita bertanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, kalau memang halal tinggalkan, ambil, kalau haram tinggalkan. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Semangat untuk mengembalikan kepada Alkitab wa Sunnah, termasuk dalam bab muamalah. Apalagi kalau pernah mendengar ini bank syariah itu katanya masih riba juga. Nah, ini apalagi dengar kayak gitu. Oh, itu muamalahnya enggak benar, haram. Undang-undang itu syariah. Syariah. Apalagi sudah dengar selentingan kayak gitu, kemudian dia tidak berusaha untuk tasabut, untuk memastikan, wah ini hanya masalah muamalah saja. Tidak seperti itu, ikhwan. Muamalah ribawiyah, ya, apalagi di situ mengandung hilah, mengandung apa? Rekayasa. Hada indallahi azim, di sisi Allah sangat besar. Ribanya saja sudah dosa besar, apalagi kemudian dipoles dengan ya rekayasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih ya, yang insyaallah kita sering mendengar hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah, jika kalian melakukan jual beli 'ainah." Yakni jual beli yang mengandung di dalamnya apa? Riba. Dan di situ ada unsur hilah juga, rekayasa. Nanti kita jelaskan contohnya. Jika kalian ya, tabayatum, berjual beli dengan sistem yang mengandung riba ini, tabayatum bil'inah wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi lebih mementingkan dunia, wa raditum bizzar', dan kalian ridha dengan zar', pertanian, tanaman-tanaman, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ya. Itu kan tadi muamalah ya, muamalah urusan dunia. Tapi apa akibatnya? Sallallahu alaikum dzullan. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian dzullan, kehinaan. Yang kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Termasuk dalam muamalah. Iya kan? Karena Rasul mengatakan sampai kalian kembali pada muamal, termasuk dalam jual beli tadi. Termasuk dalam hal jual beli tadi, muamalah tadi. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Jual beli inah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah jual beli ya, yang hakikatnya adalah riba. Yang hakikatnya adalah riba. Kalau ada seorang datang kepada saya atau datang kepada Anda, baik, kemudian pinjam uang, saya pinjam 100 ribu. Boleh saya pinjami 100 ribu satu bulan ya, tapi nanti kembalinya 120 ribu. Ini apa namanya? Riba, ya. Semua orang ngerti dan sepakat itu adalah apa? Riba. Tetapi kemudian di dalam ya, pinjam meminjam itu berusaha untuk dipoles. Bagaimana agar bentuknya, surahnya adalah jual beli. Namun hakikatnya yang dimaksud adalah pinjam meminjam riba. Bentuknya adalah seperti ini. Begini saja, kamu beli kacamata saya. Ini kacamata saya jual, harganya 120 ribu. Lupa saya butuhnya uang, bukan kacamata. Tidak apa-apa, beli saja, utang. Utang kacamata. Dia ambil kacamatanya, sudah sah ya, 120 ribu. Sekarang saya beli lagi, saya beli kacamata dari kamu ya, kontan 100 ribu. Ini 100 ribu. Akad yang kelihatan pada majelis itu adalah akad apa? Akad apa? Jual beli. Ya, ya kan, jual beli. Sejak awal ada dua jual beli. Jual beli yang pertama adalah tidak kontan, dan boleh jual beli seperti itu kecuali pada barang-barang ribawi seperti emas atau perak, tidak boleh, harus kontan. Ya, tetapi barang-barang yang lain ya seperti beras atau pakaian atau rumah, mobil, tidak masalah, tidak kontan. Kacamata saya jual 120 ribu, utang juga tidak masalah. Ini saya jual kacamata saya 120 ribu. Ya. Ini jual beli yang pertama. Jual beli yang kedua, saya beli lagi kacamata itu ya, dengan kontan. Ini 100 ribu. Iya. Ini namanya apa? Riba. Tetap namanya riba, walaupun surahnya akad yang ada, yang tertulis atau terucap adalah jual beli. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Lah kalau ada yang seperti itu, Pak Ustadz, bagaimana? Ya, saya pinjam uang kok malah dikasih barang, disuruh jual. Ya enggak apa-apa, asal jualnya kepada orang lain enggak masalah. Ya. Saya enggak punya uang, ini kacamata saja. Ya. Saya jual 120. Oh ya enggak apa-apa. Kemudian dia jual ke tempat yang lain enggak masalah itu. Ya. Tapi permasalahannya dibeli lagi. Yang kemudian menyisakan hutang 120 ribu. Nah, ini yang disebut sebagai bai'ul inah, jual beli inah. Dan tampak sekali di sini ada rekayasa. Ya, ada rekayasa di situ. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari hadis ini ya, thayyib, menunjukkan bahwasanya kita memiliki kewajiban ya, untuk kembali kepada syariah, kepada Alkitab wa sunnah dalam semua urusan kita. Apakah itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, ya, semua muamalah, jual beli, pinjam meminjam, nikah, warujuk, ya, wattalaq, nah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimain wa rahimakumullah. Dan tentunya, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, muamalah yang kita lakukan itu adalah muamalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang nyatanya nanti bank syariah itu adalah bank yang bersih dari mukhalafah, ya enggak apa-apa. Itu sebagai bentuk upaya untuk kita apa namanya mendapatkan keuntungan secara apa? Secara syar'i, barokah. Kalau memang demikian. Tapi kalau ternyata nyatanya, ya, kita melihat ada mukhalafah, ada penyimpangan, ya, ada hilah, nah, ada rekayasa di situ, maka kewajiban kita adalah sekali lagi kembali kepada Alkitab was sunnah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bismillah. Baik. Sekarang kita, ya, sedikit masuk kepada pembahasan, ya, bank syariah. Ya. Tapi beberapa masail yang mungkin apa namanya bisa kita, ya, bahas pada kesempatan kali ini. Bank syariah, ya, tentunya adalah sebuah lembaga, ya, ya, badan usaha yang menginginkan adanya keuntungan, kan demikian? Taib. Dan, ya, berusaha untuk keuntungan itu didapatkan secara syar'i, sehingga diberi nama bank apa? Syariah. Niatan yang baik. Nah, niatan yang baik. Tetapi sudah merupakan prinsip bagi kita semuanya, niatan yang baik itu saja tidak cukup, ya, untuk diterimanya sebuah ibadah, untuk diterimanya sebuah muamalah. Di samping niatan yang baik juga harus diiringi dengan mutaba'atul rasul, muwafaqatus syariah, sesuai dengan apa? Syariah. Nah, ini yang perlu ditekankan kembali, ya. Ini juga barangkali mukaddimah yang penting untuk kita ingatkan. Jadi selama ini yang kita dengarkan, ya, ibadah itu tidak akan diterima kecuali kalau terpenuhi berapa syarat? Dua syarat, ibadah, ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutabah. Bukan hanya ibadah saja, muamalah juga. Muamalah tidak akan diterima kecuali, ya, juga dengan adanya keikhlasan, yakni niatan yang baik, dan juga harus ada muwafaqatul rasul, mutaba'atul rasul. Nah, wabillahi itu. Bank-bank syariah ini, kita katakan bank-bank syariah dalam tanda petik, ya, untuk mendapatkan keuntungan tentunya, ya, dia harus melakukan usaha. Baik. Dengan berbagai macam usaha, dengan berbagai macam apa namanya item-item usaha yang dilakukan oleh bank. Ada beberapa item, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Akan tetapi yang kita saksikan, ya, yang menjadi inti dan perputaran yang paling besar dalam akad-akad bank-bank syariah itu pada dua produk, ya, yaitu mudharabah dan murabahah. Ya. Mudharabah dan apa? Murabahah. Itu banyak-banyaknya akad, ya, yang dilakukan oleh bank-bank syariah. Walaupun ada produk-produk yang lain, namun ini diantaranya. Dan ini bahkan yang menjadi tumpuan utama, ya, bagi bank-bank syariah tersebut dalam tanda petik, ya, untuk mendapatkan keuntungan, ya, dan untuk memberikan keuntungan kepada, ya, para nasabahnya sebagai bentuk bagi hasil. Nah, jadi kalau kita saksikan akad-akad yang ada, ya, kebanyakan produk yang dipakai adalah dua ini, ya, mudharabah dan juga apa? Ya, murabahah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena menggunakan istilah ini, ya, menggunakan istilah murabahah dan juga menggunakan istilah mudharabah, ya, maka untuk menilai apakah akad yang dipakai oleh bank-bank syariah itu pada dua akad ini di antara produk, ya, karena bukan hanya produk, bukan hanya itu saja. Karena dia menggunakan istilah syariat yaitu mudharabah dan juga murabahah, ya, tentunya kewajiban kita yang mau melakukan muamalah dengan mereka, yang akan melakukan akad dengan mereka, ya mestinya kita harus mengerti, ya, benar atau tidak hakikat yang mereka lakukan itu adalah mudharabah syar'iyyah atau murabahah, ya, syar'iyyah. Nah, wabillahi taufik. Kita mulai dari, ya, yang ringkas dan simple atau mudah, yang lebih mudah yaitu tentang murabahah. Ya, kita awal dengan murabahah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di dalam kitab-kitab fikih para ulama, jual beli murabahah itu, ya, sudah merupakan istilah bagi, ya, para ulama kita atau ahli fikih, fuqaha. Yang makna dari jual beli murabahah indal fuqaha di kalangan para ulama adalah menjual barang lebih mahal dari modal yang dikeluarkan. Jual barang yang menguntungkan, ini makna murabahah. Saya beli kacamata dengan harga, ya, 100.000. Kemudian saya jual dengan harga 120.000. Itu namanya apa? Murabahah. Yaitu maksudnya murabahah. Sederhana seperti itu saja. Karena yang namanya jual beli, ya, hanya tiga kemungkinan saja. Saya jual dengan harga yang lebih tinggi, atau jual dengan harga yang apa? Sama, atau jual dengan harga yang lebih apa? Murah. Namanya jual beli seperti itu, kan sederhana, ya. Kalau tidak harga yang lebih tinggi, artinya untung, atau harga yang sama, ya tidak untung, tidak rugi, atau menjual dengan harga lebih murah. Ya. Nah, terkadang orang menjual dengan harga lebih murah bukan karena dia rugi, tapi cuci gudang, kan demikian, ya. Sudah banyak untung, tapi punya sisa, lah sudahlah, ya, jual lebih murah dari modal yang dikeluarkan, tidak masalah. Dia tetap untung dari penjualan sebelumnya. Namun demikian dalam jual beli, ya, terkadang dia menjual lebih tinggi, terkadang sama, terkadang apa, lebih murah, ya, dari modal yang dia keluarkan. Itu yang dimaksud dengan murabahah. Ya, murabahah. Jadi kalau hanya sekedar melihat, ya, makna murabahah di kalangan fuqaha qadiman yang telah lalu, ya, namanya murabahah boleh-boleh saja. Ya, boleh saja orang menjual murabahah. Ya, oh, berarti bank itu menjual barang, ya, kemudian barang itu terjual dengan harga yang lebih apa? Tinggi dari modal yang dikeluarkan. Oh, ya, boleh-boleh saja. Ya. Sampai di sini paham insyaallah, ya. Itu makna murabahah indal fuqaha. Tetapi kalau kita lihat, ya, kenyataan, ya, murabahah yang ada, ya, pada bank-bank syariah itu, di situ terkandung, ya, hilah, rekayasa. Rekayasa dalam jual beli itu, ya, yang sesungguhnya hakikat dari jual beli itu tidak lain hanya sebagai kamuflase, ya, untuk memoles, ya, pinjam meminjam ribawi. Itu kesimpulannya. Walaupun, ya, namanya adalah apa? Murabahah. Termasuk tadi bai'ul inah. Bai'ul inah kalau dikatakan murabahah, murabahah tidak? Hah? Murabahah. Modal 100 jadi berapa? 120. Murabahah, ya. Tetapi di situ ada unsur penipuan, hilah, rekayasa. Karena maksud inti sebenarnya meminjamkan uang dengan nilai 100 ribu kembali 120 ribu. Nah, wabillahi taufiq. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan demikian, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Taib. Kita bisa mengambil kesimpulan demikian, ya. Karena, ya, antum pahami dulu di sini, ikhwan. Ya. Di antara perkara yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika kita akan menjual barang, barang itu adalah betul-betul telah dikuasai oleh kita sebagai apa namanya? Sebagai penjual. Ya. Mulkutam. Ya. Artinya betul-betul barang itu adalah barang yang, ya, kita miliki sempurna. Ya. Baik. Memang betul-betul punya kita, dimiliki sempurna. Ya. Wabillahi taufik, kemudian kita jual kepada orang yang membeli. Nah. Disebutkan ikhwatil kiram rahimahun rahimakumullah, ya, dalam beberapa riwayat, saya bacakan beberapa riwayat hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, rawa al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabta'u at-ta'ama fayab'athu alaina man ya'muruna bintiqalihi min al-makan alladhi ibta'nahu fi ila makanin siwahu qabla an nabi'ahu. Kami dahulu, kata Ibnu Umar, kunna fi zamani Rasulillah, di zamannya Rasul alaihi salatu wasallam. Lihat bagaimana dulu para sahabat melakukan jual beli. Ya. Mereka juga melakukan muamalah. Ya. Mereka bukan orang-orang yang malas bekerja. Ya'malun, ya, yabta', yabi', yashtari, ya. Dan ketika mereka yabi', yashtari, terikat dengan apa? Ikatan-ikatan syariah, Alkitab was sunnah. Kami dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika membeli bahan makanan, kita beli bahan makanan, ya, itu ada orang yang diutus untuk membawa barang makanan tadi yang kita beli dipindah sampai ke tempat yang lain, sudah keluar dari apa namanya, ya, tempat, ya, kita membeli, ya, berpindah dan sudah menjadi apa namanya, milik kita secara sempurna. Walaupun masih hutang, lain masalah itu. Itu sudah punya hak saya. Ya. Baik. Baru kemudian, ya, kita menjualnya kepada yang lain. Baru kita kemudian menjualnya kepada yang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kadzalika jaa indal Bukhari wa Muslim. Demikian pula datang dalam riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dan juga al-Imam Muslim, ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ibta'a ta'aman." Baik, ini landasan kenapa para sahabat demikian melakukan jual beli. Karena mereka mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Ya, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ibta'a ta'aman," barang siapa yang membeli makanan. Ya, lafadznya ta'am demikian. Namun para ulama mengatakan bukan hanya ta'am saja, wallahu a'lam. Ya. Masuk di dalamnya barang-barang yang lain, ya, motor, mobil dan seterusnya. Baik, "Man ibta'a ta'aman," barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya. Coba lihat larangan Nabi, fala yabi'hu, jangan dia jual, fala yabi'hu, jangan dia jual, hatta yastawfiyahu, hingga dia menerimanya dengan sempurna, mengambilnya dengan sempurna, hatta yastawfiyahu. Na'am, wabillahi taufiq. Dari hadis ini, ya, maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya di antara syarat jual beli adalah sang penjual betul-betul telah menguasai barang itu secara sempurna sebelum barang tersebut dijual kepada, ya, pembeli, kepada pihak yang lain. Nah, bisa difahami ikhwan insyaallah. Ya. Kalau saya misalnya, ya, toyib hari ini saya kepingin punya motor, ya, ada uang 15 juta di kantong saya, saya ke dealer, Pak beli motor 15 juta, cash ya, oh ya tidak apa-apa cash ini, ya, ya. Kebetulan boleh cash ya. Kalau dealer biasanya agak susah cash. Ya. Ya. Tapi kalau showroom-showroom yang punya, ya, sudah cash. Saya beli 15 juta cash. Saya beli memang untuk saya. Ya. Saya tidak niat untuk jual dan seterusnya. Kemudian saya bawa ke rumah. Ya. Setelah dibawa ke rumah, ya, ternyata ya, keluarga atau istri mengatakan, Pak, kita ini lagi butuh bukan motor. Ya. Kita ini butuhnya ini loh, alat-alat ini. Oh iya. Wah, saya terlanjur beli motor. Sudahlah, saya jual saja. Nah, akhirnya saya cari orang untuk membeli motor saya. Ya, saya tawarkan sana sini. Alhamdulillah ada yang membeli, mau membeli dengan harga berapa? 16 juta. Untung atau tidak ini? Untung. Ya. Walaupun mungkin ya dibayar dua kali. Ya. Nah, inilah jual beli apa? Murabahah. Sah-sah saja yang seperti ini. Ya. Bisa difahami insyaallah ya? Ya. Syaratnya terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat praktek yang ada pada bank. Dan ini baru kita lihat satu sisi. Baru kita lihat satu sisi, belum kita lihat sisi yang lain. Ya. Dari satu sisi ini saja kita bisa melihat ini adalah bentuk sesuatu yang haram. Dilihat dari sisi yang lain juga ternyata haram juga dari sisi yang lain. Ya. Baik. Inilah jual beli yang dimaksud jual beli murabahah. Atau berikut ini adalah jual beli yang dimaksud murabahah pada bank-bank apa? Syariah. Seperti ini bentuknya. Ya. Seperti ini bentuknya. Ada seorang datang. Ya. Contohnya biar nyambung dari apa yang saya sebutkan. Ada orang butuh apa namanya? Motor. Dia butuhnya motor. Ya. Butuhnya motor. Ya. Datang ke bank syariah. Ya. Baik. Saya mau pinjam uang. Terkadang memang awalnya gitu, mau pinjam uang untuk apa? Untuk beli motor, Pak. Atau mungkin dia langsung ya mengerti salah satu produk adalah apa? Murabahah. Saya butuh motor, Pak. Kamu butuh motor. Sudah punya pilihan? Sudah, di mana? Di dealer A. Motor ini. Harganya berapa? Harganya 15 juta. Oh, 15 juta. Iya, sudah. Beli saja pada saya ya. Ya. Beli saja pada saya. Siapa? Pihak bank. Beli saja pada saya. Dibuatlah akad. Akadnya adalah akad jual beli. Ya. Bank enggak punya hubungan dengan showroom. Enggak punya hubungan dengan dealer atau enggak punya hubungan dengan ya, orang yang menjual itu. Tapi dibuatlah akad di kantor bank. Akadnya adalah akad jual beli. Ya. Pada hari ini tanggal ini Pak Fulan membeli kepada pihak bank motor jenis ini dengan harga 16 juta. Langsung dihargai oleh bank berapa? 16 juta. Tadi kan sudah ditanya, berapa harganya itu? Ya. 15 juta, ya. 16 juta, ya. Sah. Ini saya kasih kamu 15 juta. Jadi dikasihnya berapa? 15 juta. Di akad berapa? 16 juta. Dia mau-mau saja, wong dia butuhnya berapa tadi? 15 juta. Memang harganya 15 juta. Bisa dipahami, ikhwan? Ini bentuk yang paling parah dari murabahah yang ada pada bank. Ya. Seperti itu. Jadi akad saja, sebenarnya yang tertulis adalah di akad itu. Akad itu tertulisnya adalah apa? Jual beli. Ya. Jadi bank ya, tidak mau tahu sudah. Ya. Kamu beli pada saya ya. Ya. Ya. Beli pada saya. Loh, barangnya mana, Pak? Lah ya itu kamu yang tadi kamu lihat itu namanya. Oh iya ya, iya Pak, ya. Ini 15 juta. Bisa difahami, ikhwan? Ini di antara bentuk murabahah dan dikatakan murabahah karena tadi bank modalnya 15, dapatnya berapa? 16. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Model yang kedua. Ya. Kalau itu mungkin terlalu tampak sekali. Ya. Tadi kan syarat jual beli harus di apa? Ya, dimiliki. Oh, ini miliki saja belum, bank saja belum, nembung kemana? Kok nembung ini di Kalimantan ya bahasa Jawa ini bahaya tidak difahami. Ya, belum bilang sama apa? Ya, para sama pihak sana showroom, ya, showroom. Ya. Ya, mohon maaf ini saya suasananya Jawa ini. Ya. Nembung tau ya nembung ya, bilang. Ya. Belum bilang ke pihak apa namanya showroom. Nah sekarang model yang kedua. Model yang kedua ini lebih halus lagi, ya. Lebih samar. Ya. Kamu beli apa? Beli mobil, motor tadi berapa? 15 juta. Oh ya, telepon dulu ke showroom. Ya, punya alamat showroomnya, nomornya mana? Ditelepon. Ini showroom ini motor, betul pak? Ada motor jenis ini. Iya ada. Itu saya beli ya. Saya beli. Ya, dan sudah ada hubungan dengan pihak apa? Pihak bank. Ini model leasing kalau seperti ini. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya. Saya beli 15 juta. Langsung saya transfer. Jadi bank langsung transfer. Dan motor itu enggak mungkin akan dibeli oleh siapapun. Karena sudah dia apa? Itu transfer. Seret. Uang sudah sampai kemana? Ke dealer atau showroom. 15 juta. Kemudian ini akad sudah terbuat sudah. Akad sudah dibuat. Jadi akad sudah dibuat dengan orang yang tadi apa namanya mau membeli kepada pihak bank, akadnya sama tadi seperti tadi. Ya. Membeli kepada pihak bank dengan harga berapa? 16 juta. Ya. Pihak bank langsung menghubungi apa? Showroom. Ya. Menghubungi apa? Showroom. Wabillahi taufik. Ini juga ya hakikatnya adalah apa? Ya. Tadi riba tadi. Ya. Riba tadi. Kemudian di antara bentuk yang lain, ya ini bentuk lain lagi. Bentuk lain lagi. Lebih samar lagi, lebih halus lagi. Yaitu pihak bank, ya, pihak bank setelah ada orang datang tadi, ya, ya, pihak bank mendatangi showroom, memang ada petugas khusus. Ya. Kalau ini langsung anjang sana kemana? Ya, ke pihak showroom, ke bank, kemana ke penjual motor tadi, ke showroom. Dilihat, ya, ya dibayar di situ. Ya. Dibayar di situ, ya. Dan kemudian pak ini barang di sini ya. Ya, ini sudah barang saya loh. Nah, karena ingin tadi mengakali apa syariat tadi, barang itu harus dimiliki dulu. Ini sudah ya milik saya, ya. Cuman ini saya titipkan, ya, seakan-akan seperti orang lain yang nitip kemana ke showroom. Ya. Ini saya titipkan ya. Ya. Dan ini sudah melakukan apa namanya? Ya, perjanjian tadi dengan siapa? Ya dengan nasabah. Ya. Ya. Kemudian nasabah mengambil ke sana, ya, atau mungkin bersama dengan pihak bank berikutnya. Ya. Nah, yang seperti ini juga sama saja hakikatnya. Bagaimanapun diputer-puter, intinya adalah apa? Meminjami berapa? 15 juta, kembali 16 juta. Cuman ini lagi muter-muter nih, bagaimana caranya? Baik, ini ternyata masih dipermasalahkan juga ya. Karena barang belum berpindah ya. Maka bank mengakali lagi ya. Ini model yang lain, yang lebih halus lagi, lebih samar lagi. Sudah kalau begitu, barang saya bawa saja ke pelataran apa? Bank ya. Akhirnya ya, apa namanya barang dibawa ke pelataran bank. Taib, sehingga secara lahiriah itu barang sudah dimiliki oleh apa? Oleh bank. Bayar sudah lunas ke apa namanya dealer atau showroom, ya. Kemudian barang sudah ya dipindah. Maka seakan-akan terlihat Nabi atau sesuai dengan ucapan Nabi, la tabi'hu hatta tastawfiyahu. Jangan kamu jual sampai kamu miliki dengan apa? Sempurna. Cuma di sini ada masalah. Yang namanya jual beli itu, ya kan, kalau memang seorang tidak jadi kan sebenarnya tidak masalah, ya kan. Yang namanya jual beli, ada khiyar majelis. Ya. Ya. Al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa. Ya. Penjual dan pembeli itu ya memiliki khiyar, pilihan untuk melangsungkan jual belinya atau membatalkannya, baik penjual atau pembeli. Ya. Kacamata saya jual ini, kacamata saya jual, nam. Saya lagi butuh uang ini, nam. Sudah saya jual 100 ribu, nam, ya. Nah, tapi masih dalam majelis, pikir-pikir ini kacamata kalau saya jual gimana, ya, ya. Ya. Ah, tidak jadilah, tidak saya jual. Boleh tidak? Boleh. Atau saya sudah tekad melepasnya dan dia tadinya juga mau membeli, tiba-tiba yang membatalkan adalah siapa? Pembeli. Mohon maaf, Pak, tidak jadi saya beli kacamata. Saya baru ditelepon, ternyata saya ketemu kacamatanya. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Nah, beda dengan murabaha yang dilakukan oleh pihak bank. Dan ini yang berlaku pada bank-bank yang ada. Bank itu intinya tidak mau rugi. Ya. Jadi jual beli itu, barang sudah sampai ke bank, ini sang peminjam ini, ya, yang dalam akadnya adalah sebagai apa? Pembeli, harus beli. Kalau dia membatalkan, tidak boleh. Loh kok kamu batalkan? Tidak bisa, harus beli. Harus beli. Ya. Ya. Harus beli. Nah keharusan inilah, ya, keharusan untuk membeli inilah yang merupakan ya apa namanya qarinah atau indikasi bahwasanya, indikasi yang kuat bahwasanya memang maksud dan tujuan dari pihak bank adalah meminjamkan uang sebesar 15 juta dan dikembalikan sebesar berapa? 16 juta. Hakikatnya adalah pinjam meminjam uang, bukan jual beli apa? Motor. Dan bank itu bukan penjual aslinya. Tidak punya apa namanya? Badan usaha tersebut. Kalau memang pihak bank itu ya, kalau memang pihak bank ini baru dilihat dari satu sisi ya. Kalau pihak bank itu ya memang ingin syar'i, ya sudah buka showroom toko apa namanya? Motor. Ya. Uang-uang yang ada modal itu diberikan motor. Silakan ya showroom, orang datang mau beli, oh enggak jadi beli, jadi beli ini dan seterusnya. Ini namanya menjual apa? Motor. Ya. Bukan tadi itu bukan jual motor, tapi pinjam meminjam apa? Uang. Simpan pinjam atau meminjam uang, meminjamkan uang, kembali uang lebih dari itu. Wabillahi taufik. Ini salah satu produk unggulan bank-bank apa? Syariah. Bahkan ini yang paling unggul. Ya. Karena risikonya tidak ada. Bank itu tidak ada risiko ini. Ya. Ini produk unggulan. Bagaimana? Faham tidak? Faham insya Allah ya. Inilah produk unggulan yang ada pada bank syariah, yakni produk murabahah yang ternyata ya tidak sesuai dengan istilah yang ada pada fuqaha. Kalau istilah pada fuqaha, murabahah itu adalah menjual barang ya lebih mahal, lebih tinggi dari modal yang dikeluarkan. Ini lahiriahnya demikian, namun ada syarat jual beli yang tidak terwujud di situ dan direkayasa ya agar seakan-akan syarat itu ada padahal tidak ada. Baik. Faham? Insyaallah. Faham enggak? Faham insyaallah. Enggak apa-apa, yang penting anu dulu. Ya, muter-muter nih. Jangan-jangan yang nerangkan juga pusing juga ya kan. Ya seperti itu namanya. Ya. Baik, siapa yang tidak faham ini? Yang tidak faham siapa namanya? Baik, insyaallah faham semua biidznillahi azza wa jalla. Ini dari satu sisi. Dari satu sisi. Nah. Kemudian sisi yang lain ya. Baik. Adalah dari sisi mudharabah. Mohon maaf saya tanya nanti sebelum nanti kita masuk pada sesi yang kedua ya, terkait dengan masalah mudharabah nanti. Baik. Ini mohon maaf, uang yang diberikan oleh bank ini sebanyak 15 juta itu, itu uangnya siapa? Uangnya siapa? Hah? Uangnya nasabah. Ya kan? Uangnya nasabah. Nah, bukan uangnya bank. Taib. Wabillahi taufik. Sehingga ya, memang di sini ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ada akad ganda, ya, ada akad ganda di sini nanti. Ya, ada akad ganda ya yang terjadi di situ namanya. Yang nanti akan lebih jelas pada pembahasan apa namanya? Pembahasan apa? Mudharabah. Ya. Taib. Ini hanya sebagai mukaddimah untuk nanti ya masuk kepada pembahasan mudharabah insyaallah. Ini baru dari satu sisi. Dari satu sisi ini saja jual beli mudharabah atau murabahah afan, jual beli murabahah, produk murabahah yang ada pada bank hakikatnya adalah sesungguhnya meminjamkan uang dan mendapatkan riba. Hakikatnya itu dari satu sisi dilihat dari apa namanya, semata-mata melihat pihak bank seakan-akan dia adalah pemilik apa namanya ya modal, padahal sesungguhnya dia bukan pemilik modal ya. Ya, dia bukan pemilik modal, namun ada pihak lain yang di belakang dia ya, ya. Insyaallah taala nanti kita akan masuk pada pembahasan mudharabah dan tafadhol ya. Bagian yang pertama ini antum apa namanya renungkan dan antum pahami. Apabila ada hal-hal yang mungkin belum dipahami ya, bisa nanti di apa namanya ditanyakan ya pada majelis tanya jawab insyaallah taala. Baik. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin.